Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum. Para pendengar di manapun anda berada, kembali bertemu bersama kami dalam program resensi buku-buku islami. Pada kesempatan kali ini, buku yang akan kami angkat yaitu berjudul Ad-da'u wad-dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya, dengan penulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, pentahkik Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari, diterjemahkan oleh Adni Kurniawan LC, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, terbit untuk cetakan kedua Rabiul Awal 1431 Hijriah atau Februari 2010. Dicetak setebal 565 halaman dan dijual seharga Rp120.000. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sebuah karya monumental yang sangat bernilai dari kumpulan karya-karya ulama yang terkemuka. Beliau adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dalam salah satu koleksi risalah ilmiahnya yang sangat mengagumkan, risalah ini berjudul Ad-da'u wad-dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Tidak asing lagi bagi setiap penuntut ilmu dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang hidup sekitar abad 8 Hijriah. Beliau tidak hanya masyhur dengan kepandaiannya dalam ilmu fikih dan hadis, bahkan beliau lebih dari itu. Beliau sangat memahami ilmu yang berkaitan dengan keadaan jiwa dan hati manusia, kelurusan dan kebengkokannya, ketenangan dan kegundahannya, nutrisi yang membuat jiwa menjadi damai dan tentram, serta noda-noda perusak yang membuat jiwa sakit dan menjadi hina-dina. Dalam kitab ini, sebagaimana judulnya, penulis berusaha untuk memaparkan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati yang melanda Bani Adam, di mana penyakit ini membawa berbagai keburukan dan kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain menyebutkan beberapa penyakit hati dan akibat buruk yang ditimbulkannya, beliau tidak lupa memberikan solusi dan resep obat yang mujarab dari penyakit-penyakit tersebut, sehingga menjadi sempurnalah kebaikan yang tercakup dalam buku ini. Buku ini menjadi lebih istimewa dengan dijelaskannya derajat hadis yang terkandung di dalamnya oleh seorang ulama yang ahli dalam ilmu hadis, murid senior muhadis zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, sehingga dengan mengetahui derajat hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, akan semakin nikmat bagi setiap pembaca untuk mendulang berbagai hikmah dan mengambil begitu banyak petuah yang dilandaskan di atas keterangan yang jelas, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini terdapat sebuah konsep pengobatan ilahiyah yang merupakan obat paling manjur dari setiap penyakit fisik dan jiwa manusia. Bagaimana tidak, sedangkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya sang pencipta yang mengetahui keadaan makhluk yang diciptakannya. Dan dia pula lah yang paling mengetahui kemaslahatan bagi ciptaannya dan perkara-perkara yang membawa kemudaratan bagi mereka. Buku ini terdiri dari 9 bab yang memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mengambil faidah dan memetik manfaat yang begitu sangat besar, dengan pembahasan yang disusun secara sistematis dan mudah untuk ditelaah. Pembahasan yang dibahas adalah pada bab yang pertama, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kemudian di bab yang kedua, yaitu dampak negatif maksiat dan dosa. Dilanjutkan di bab yang ketiga, yaitu hubungan antara dosa dan hukuman. Kemudian di bab yang keempat, dijelaskan mengenai tauhid dan syirik. Dan pada bab yang kelima, ada penjelasan mengenai sebagian dosa besar. Dilanjutkan di bab yang keenam, pintu-pintu dosa dan maksiat. Kemudian menjaga kesucian diri ada pada bab yang ketujuh. Kemudian pada bab yang kedelapan, penjelasan mengenai al-hub atau cinta. Kemudian yang terakhir, yaitu di bab yang kesembilan, yaitu penjelasan mengenai mabuk asmara. Kami akan mengupas sedikit dua bab di antaranya yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang dampak negatif maksiat dan dosa, serta pintu-pintu dosa dan maksiat. Penjelasan yang pertama, yaitu dampak negatif maksiat dan dosa. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasannya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat atau kerugian tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati seperti mudaratnya yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan yang beragam. Maksiat memiliki dampak yang buruk, tercela, serta membahayakan hati dan badan. baik di dunia maupun di akhirat, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di antara dampak-dampak kemaksiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kemudian maksiat juga bisa menghalangi datangnya rezeki. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Juga maksiat bisa mengakibatkan pelakunya terasa asing di antara orang-orang baik. Kemudian maksiat pun bisa membuat semua urusan dipersulit. Kemudian maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya, melemahkan hati dan badan, menghalangi ketaatan, memperpendek dan menghilangkan keberkahan umur, dan kemaksiatan juga bisa melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Dan masih banyak lagi dampak buruk kemaksiatan bagi diri seseorang yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Yang kesimpulannya bahwa kemaksiatan akan menutup segala pintu-pintu kebaikan dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair berkata, "Kita menyambung dosa dengan dosa lain dan mengharapkan derajat syurga di sisi kenikmatan yang kekal. Padahal kita mengetahui bahwa bapa dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan satu dosa." Jika seorang hamba mampu dikuasai dan dikendalikan oleh syaitan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kekuatan, fikiran, dan daya ingatnya berada pada puncaknya, maka bagaimana pula ketika kekuatannya lemah, sementara hati dan jiwanya tersibukkan dengan rasa sakit sakaratul maut. Ditambah lagi, syaitan telah mengumpulkan seluruh tekad, upaya, dan kekuatannya untuk mengambil kesempatan di akhir amalnya. Ketahuilah, kondisi syaitan yang paling kuat adalah pada waktu seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Sebaliknya, seorang hamba justru berada pada keadaan yang paling lemah pada saat tersebut. Maka siapakah di antara mereka yang akan selamat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dengan demikian, bagaimana mungkin taufik untuk husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik akan didapatkan oleh seseorang yang hatinya lalai dari zikir kepadanya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu mengenai pintu-pintu dosa dan maksiat. Ketahuilah, sesungguhnya dosa dan maksiat adalah di antara sekian perkara terbesar yang menutup pintu-pintu kebaikan dan turunnya keberkahan. Khususnya di zaman yang penuh fitnah, baik fitnah syahwat dan fitnah syubhat, yang membuat jiwa seorang insan bimbang dan terombang-ambing dalam gelombang kenistaan dan tenggelam dalam lautan kemungkaran. Hal ini tentunya membuat noda dan kekotoran dalam hati manusia, sehingga kepekaannya kepada cahaya ilahi dan seruan kebaikan menjadi berkurang, redup untuk kemudian menghilang. Inilah di antara akibat buruk perbuatan dosa dan maksiat yang masuk dalam diri dan jiwa seorang manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kebanyakan maksiat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui empat pintu. Keempat pintu itu adalah yang pertama pandangan, yang kedua bisikan jiwa, yang ketiga ucapan, dan yang keempat adalah langkah kaki. Inilah keempat pintu yang paling mudah bagi iblis dan tentaranya mengganggu anak Adam dan menjerumuskan mereka kepada perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui secara jelas tipu daya iblis dalam memperdayakan manusia melalui empat pintu ini. Pada bagian pertama, iblis masuk melalui pintu pandangan, di mana pintu ini merupakan pemandu dan utusan syahwat. Menjaga pandangan merupakan tindakan utama dalam menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka dia telah mengiring dirinya kepada kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mengikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya, sebab hanya pandangan pertama saja yang diperbolehkan bagimu, tidak untuk pandangan setelahnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia, sebab pandangan akan melahirkan getaran hati, diikuti dengan angan-angan yang membangkitkan syahwat dan keinginan yang semakin menguat dan akhirnya menjadi kebulatan tekad, hingga terjadilah perbuatan itu secara pasti, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Dalam hal ini, ada yang berkata, kesabaran dalam menundukkan pandangan masih lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung akibatnya. Adapun pintu yang kedua, yaitu bisikan jiwa, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dua jiwa dalam diri seorang manusia, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan dan jiwa yang tentram. Keduanya saling berlawanan. Jika ringan salah satunya, maka berat atas yang lain. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan selain beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala serta mendahulukan ridhonya di atas hawa nafsu. Berkaitan dengan pintu ketiga, yaitu ucapan, maka sesungguhnya pada pintu inilah kebanyakan manusia lalai dan tenggelam dalam kenistaan, karena sedikit sekali manusia yang pandai dalam menjaga lisan atau ucapannya. Jika kamu ingin mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, maka lihatlah apa yang dikatakan atau diucapkan lisan. Lisan menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati, baik pemiliknya suka ataupun tidak. Disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya." Berapa banyak kamu melihat seorang yang menjaga diri dari kezaliman dan perbuatan keji, akan tetapi dia mencela kehormatan orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup dengan lisannya, tanpa sedikit pun peduli terhadap apa yang dikatakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Demikian pula sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut ia jatuh dalam neraka jahannam." Ada beberapa kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antaranya yaitu seseorang yang melihat salah satu ulama besar dalam mimpinya. Setelah ulama itu wafat, orang itu bertanya tentang kondisinya, lalu dijawab, "Aku dihentikan atau dihisab disebabkan satu kalimat yang kuucapkan. Dahulu aku pernah berkata, betapa butuhnya manusia terhadap hujan. Namun diserukan kepadaku, dari mana kamu mengetahui hal itu? Aku lebih mengetahui kemaslahatan hambaku." Tidakkah Anda perhatikan betapa ringannya ucapan tersebut dan betapa remehnya menurut persangkaan kita? Namun, hakikatnya ucapan tersebut Allah perhitungkan dan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka bagaimanakah keadaan kita yang mudah berucap dan berkata tanpa fikir panjang lebar dan melihat maslahat dan mudaratnya? Kemudian pintu yang terakhir adalah langkah kaki. Menjaga langkah kaki dilakukan dengan tidak melangkahkan kakinya kecuali untuk perkara yang diharapkan pahalanya. Jika pada langkah kaki itu tidak terdapat tambahan pahala, maka duduk itu lebih baik baginya. Seseorang juga dapat keluar melangkahkan kaki untuk setiap perkara yang mubah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus meniatkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah kakinya pun bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Demikianlah iblis dan bala tentaranya tidak pernah kena lelah dalam perjuangannya menyesatkan Adam dan keturunannya. Dan melalui pintu-pintu inilah mereka merayu dan menyeru manusia mengikuti langkah-langkahnya untuk berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan buruk iblis la'natullah, di mana dia berkata, "Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Maka, dengan mengenal langkah-langkah syaitan dan tipu dayanya, diharapkan kita mampu untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam makar dan langkah-langkahnya. Demikianlah konsep ilahiyah yang ditawarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam membina jiwa ini kepada kesuciannya dan hati kepada kebersihannya. Sungguh, risalah ini membuktikan keahlian penulisnya dalam menyelami masalah jiwa dan problematikanya, sehingga dapat dikatakan selain sebagai ulama dalam ilmu-ilmu syariat, beliau juga seorang dokter yang menyembuhkan berbagai penyakit hati dan jiwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buku ini sangat layak untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan dan pustaka ilmiah seorang muslim yang akan memberikan kepuasan bagi setiap pencari kebaikan dan kedamaian. Wallahu a'lam. Demikian akhir dari resensi buku kita untuk kesempatan kali ini dari judul Adda wa Dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dengan pentahkik Syekh Ali Hasan bin Ali al-Halabi al-Athari dan diterjemahkan oleh Adni Kurniawan LC, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, terbit untuk cetakan kedua Rabiul Awal 1431 Hijriah atau Februari 2010, dicetak setebal 565 halaman dan dijual seharga Rp120.000. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.